kata Imran ibni Husain, lalu datang kepadaku seorang yang datang dan menyatakan, ya Imran, wahai Imran, telah lepas ontamu dari ikatannya. Beliau berkata, aku pun keluar mencari jejaknya dan aku tidak tahu lagi apa yang disampaikan Nabi setelah itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan kabar gembira kepada Banu Tamim. Akan tetapi mereka istajalu, mereka tergesa-gesa, terburu-buru, dan menyatakan, berilah kami, tanpa meminta penjelasan hakikat kabar gembira yang dimaksud. Apa itu kabar gembira yang hendak diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namun karena semangat mereka adalah dalam rangka mencari dan mengharapkan dunia, sehingga mereka pun berkata, engkau sudah memberi kami kabar gembira, berilah kami. Ini sifat yang seperti ini, sifatul isti'jal, sifat tergesa-gesa, sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Wa kanal insanu ajula, adalah manusia itu suka terburu-buru. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berpaling dan meninggalkan mereka. Dan kemudian beliau berkata kepada ahlul Yaman, kepada penduduk Yaman, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman. Ini beliau ucapkan, kata Syekh, setelah Banu Tamim tidak menerima. Tidak menerima. Maka ahlul Yaman menyatakan, kami terima wahai Rasul. Maka kabarkan kepada kami tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Naam. Beda dengan yang disampaikan oleh Banu Tamim, sangkaan mereka bahwa yang akan diberitakan Nabi alaihi salatu wassalam adalah urusan dunia. Padahal bukan itu maksud tujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Syekh memberikan sebuah kesimpulan bahwa ahlul Yaman lebih baik adabnya dibandingkan Banu Tamim. Dibandingkan Banu Tamim. Dan ini barakallahu fikum, tidak heran kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara fadilah ahlul Yaman, al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman dan sikap hikmah itu ada pada ahlul Yaman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian ahlul Yaman mereka meminta suatu bimbingan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang bidayatu al-khalq, awal kali makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Lantas kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada mereka, kana Allahu qabla kulli syai. Allah itu sebelum segala sesuatu. Maksudnya apa? Kalau makhluk pertama yang kalian tanyakan, dia itu punya bidayah, punya nihayah. Ada awalnya, ada ujungnya, ada akhirnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, la bidayata lahu wa la nihayah. Allah tidak punya permulaan dan tidak punya penghujung. Ini yang ada di dalam ayat, huwal awwalu wal akhir. Kemudian apa? Wadzahiru wal batin. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala di atas air. Di atas air yang ada di atas langit sana. Naam. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di sini terdapat dalil bahwa arsy itu adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Arsy itu adalah makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan Allah tidak butuh kepada arsy sebagaimana Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Naam. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi, serta dia adalah makhluk yang paling besar secara mutlak. Posisinya di atas air. Air dalam bentuk bahrun fis samawat, lautan yang ada di atas langit yang ketujuh. Kalau ada orang yang berkata, terus bagaimana dengan hadis tentang awwalu ma khalaqallahul qalam? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub. Allah berkata kepada sang pena, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir kulli syai' ila qiyamis sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dijelaskan para ulama bahwa awwaliyah yang ada pada penciptaan pena, dia sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan, itu dikatakan awwaliyah nisbiyah. Bukan awwaliyah secara mutlak dari seluruh makhluk Allah yang ada. Sehingga dari semua apa yang kita saksikan di alam semesta ini, yang nampak dengan pandangan mata kita, maka penciptaan al-qalam ini lebih dahulu dibandingkan semua yang kita lihat. Akan tetapi, dari seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, baik yang bisa kita lihat atau yang tidak terlihat oleh mata kepala kita, maka secara mutlak arsy ini menduduki posisi sebagai makhluk pertama yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan, sebagai makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Di dalam hadis barakallahu fikum disebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa ma bainal kursi wal ma masiratu khamsi mi'ati amin. Jarak antara kursi dengan air itu perjalanan 500 tahun. kursi air. Jarak antara kursi, al-kursi dengan al-ma, dengan air itu perjalanan 500 tahun. Wal arsyu 'alal ma, sementara arsy di atas air. Wallahu 'alal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Ya'lamu ma antum 'alai, tahu apa yang ada pada diri kalian. Ini barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Hud ayat yang ketujuh, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa kataba fil lauhil mahfuz dzikra kulli syai, dan Allah menulis di lauhul mahfuz penyebutan segala sesuatu, semua takdir makhluk Allah tulis di al-lauhul mahfuz. Dan ini ditulisnya catatan takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lantas kemudian kata sahabat Imran ibn Husain, fa'atani atin, lalu datang kepadaku orang yang datang dan menyatakan, wahai Imran, telah lepas ontamu dari ikatannya, sehingga Imran ibn Husain tidak bisa mendapatkan secara sempurna hadis yang sedang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan ontanya hilang dan beliau berupaya untuk mencarinya. Naam. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-34. Berikutnya kita beranjak pada hadis yang ke-35. An-nahyu 'anil istisfa billahi 'ala ahadin. Larangan meminta syafaat dengan Allah atas siapapun. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Jubair ibni Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddihi qala, jaa a'rabiyyun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, jahidatil anfus wa da'atil 'iyal وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِي لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَيْكَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وَيْحَكْ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ. وَسَبَّحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثم قال, ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله أعظم من ذلك, ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا, وقال بأصابعه مثل القبة عليه, وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Berarti ayahnya adalah Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Dari kakeknya, yaitu Jubair bin Mut'im as-sahabi, sahabat Jubair bin Mut'im. Beliau berkata, telah datang seorang Arab pedalaman Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia berkata, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa sudah dalam keadaan susah. Keluarga pada hilang. Harta binasa. Binatang ternak juga demikian. Maka mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Karena kami meminta syafaat denganmu kepada Allah. Dan kami meminta syafaat kepada Allah atasmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Celaka kamu. Tahukah kamu yang kamu ucapkan?" Dan beliau bertasbih. Rasulullah bertasbih, terus bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fama zala yusabbihu, terus Rasulullah bertasbih sampai diketahui hal itu di wajah sahabat-sahabat beliau. Lantas beliau berkata, "Celaka engkau. Sesungguhnya tidak dimintai syafaat dengan Allah atas seorang pun dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada itu. Celaka engkau. Tahukah kamu siapa Allah? Sesungguhnya arsy-Nya di atas langit seperti ini." Dan beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya, "Mithlal qubbah." Arsy itu mithla al-qubbah. Dan dia akan bersuara seperti suara kendaraan yang merasakan beban yang berat. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala datang sebagai tafsiran atas firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 67, yaitu ayat "Wama qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maka si A'rabi ini, si Badui, telah muncul darinya sikap yang buruk terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Hal itu karena dia tidak kenal Allah. Yang sangat nampak dari gambaran ucapannya ketika dia menyatakan "Wabillahi alaika, dan kami minta syafaat dengan Allah terhadapmu wahai Rasul." Ini dia ucapkan disebabkan kejahilannya, dan kejahilan itu adalah malapetaka. Apa maksudnya kok tidak boleh ucapan tadi? Karena di sini dia ingin minta syafaat dengan Allah terhadap Rasulullah. Yang namanya seorang perantara yang memberi syafaat, ini kedudukannya lebih rendah dibandingkan yang akan ia minta syafaat. Naam. Berarti dia telah memposisikan derajat Rasulullah di atas derajat Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah murka. Sehingga apa yang terucap dari lisannya sekali lagi karena dasar kebodohan. Sehingga hadis ini terkandung di dalamnya anjuran untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, belajar tentang Allah, mempelajari tauhidul uluhiyah, dan tauhid-tauhid yang lainnya. Mempelajari tauhidul asma was sifat, sehingga seseorang akan bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena siapa yang tidak kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka sangat pantas untuk kemudian dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ucapan sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, bahwa ja'a a'rabiyun, telah datang seorang a'rabi. A'rabi maknanya adalah alladhi yaskunul badiyah, orang yang tinggal di pedalaman. Tapi namanya kalau al-hadari, alladhi yaskunul hadirah, orang kota. Naam, orang kota. Seperti antum ini dinamakan al-hadari, orang kota. Naam. Wal ghalibu, dan keumumannya orang badui itu barakallahu fikum memiliki tabiat yang kasar dan jahil, bodoh. Keumumannya. Naam. Biasa badui masih jarak jauh, ya Muhammad, dah teriak-teriak. Naam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 97, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang badui itu lebih besar kekufuran dan kenifakannya. Allah menggunakan kalimat ashaddu berkaitan dengan al-a'rab, orang-orang badui pedalaman. Lah, orang-orang pedalaman itu lebih besar tingkat kekufuran dan kenifakannya, dan lebih wajar mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tinggal di pedalaman. Ya, maka beliau menyatakan man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, dia akan punya tabiat yang kasar. Nah, sehingga kemudian barakallahu fikum datang anjuran untuk pergi ke perkotaan. Untuk pergi ke perkotaan. Berarti kita sudah bagus-bagus ya. Maksudnya adalah li ajli ta'allum, untuk belajar. Untuk belajar. Karena ilmu itu di perkotaan tempatnya. Kalau di pedalaman terpencil, tidak ada ilmu. Sehingga yang miskin kalau sudah di perkotaan tidak belajar. Nah, ini yang repot. Ya, sudah di perkotaan, majelis-majelis ilmu bertebaran. Justru majelis-majelis ilmu yang membayang-bayangi antum. Sah? Tapi lari pergi jauh dari majelis ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu janganlah seseorang, kata Syekh, fala yabqal insanu a'rabiyan wa badawiyan tiwala hayatihi. Jangan seseorang tinggal menjadi badui di pedalaman, naam, di pelosok sepanjang hidupnya. Jangan. Wa innama yambaghilahu an yatafaqqaha fi dinillah, namun yang pantas bagi dia adalah untuk tafaqquh fid din, belajar agama. Maka orang ini barakallahu fikum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta istisqa, agar Rasul berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Sebagaimana tergambar dalam ungkapannya, jiwa semakin susah, Naam, harta benda, binatang-binatang ternak sudah hancur binasa. Ini barakallahu fikum disebabkan oleh hujan yang tak kunjung datang. Kemarau dan paceklik sudah menimpa mereka sekian lama. Naam. Si Badui ini menggambarkan tentang kondisinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah lebih termotivasi, lebih terdorong untuk meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia berkata, fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Kami minta syafaat denganmu kepada Allah. Ucapan ini masih belum apa-apa. Tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Naam. Karena dia minta syafaat kepada Rasul. Urusan minta syafaat kepada Rasulullah atau kepada yang lainnya dari barakallahu fikum yang terpenuhi padanya tiga persyaratan. Satu, an yakuna hayyan, orangnya hidup. Wa an yakuna hadiran, orangnya ada. Wa an yakuna qadiran, orangnya mampu. Minta syafaat, minta pertolongan, minta perlindungan, ya, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ini semua persyaratan tiga ini mutlak. Sama juga dengan minta syafaat. Tiga persyaratan ini mutlak. Kalau salah satu darinya tidak terpenuhi, tatkala minta perlindungan, minta pertolongan, istighatsah, maka akan berpindah posisinya kepada syirik. Satu, orangnya hidup. Kalau minta perlindungan, minta bantuan, istighatsah kepada orang mati, ini syirik. Syarat yang kedua apa? Apa? Orangnya ada. Orangnya hidup tapi tidak ada. Naam. Tapi tidak ada. Antum di sini mendapatkan musibah. Saya di Jember, panggil-panggil nama ana. Memang ana siapa? Berarti antum meyakini ada sesuatu pada diri ana. Bisa mengatur balik kalau begitu. Nah ini. Syarat yang ketiga apa? Orangnya mampu untuk memberi pertolongan. Orangnya hidup, ada di depan kita, tapi tidak mampu. Naam. Ini ada 11 orang algojo dengan bawa senjata terhunus. Mau mengeroyok dia. Di depan dia ada orang tangannya buntung, dua-duanya kakinya juga buntung. Tolong, tolong bantu saya, tolong bantu. Ini orang mau... Wah, ini maksudnya apa? Kamu minta tolong atau melecehkan, menghina? Naam. Pas begitu dimintai tolong, bukan cuma tangannya buntung, kakinya buntung, ternyata juga bisu, gak bisa bicara. Fabarakallahu fikum. Minta syafaat juga demikian. Harus berlaku padanya tiga persyaratan tersebut. Sebagaimana barakallahu fikum, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang kepada sahabat Al-Abbas dan menyatakan, naam, untuk dimintai hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat itu maksudnya apa sih, makna dan pengertian syafaat? Kata beliau, ad-du'a, syafaat itu adalah ad-du'a. Fa idza da'auta li akhika faqad syafa'ta lahu. Jika engkau doakan saudaramu, berarti engkau sudah memberi syafaat kepadanya. Faham ini? Jadi makna syafaat adalah doa. Kalau kita mendoakan saudara kita, berarti kita sudah memberi syafaat kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang jenazah yang mayitnya disolati oleh minimal 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billah illa syaffa'ahumullahu fi. Dengan kalimat syafaat, tidaklah seorang muslim meninggal lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang minimal yang tidak mempersekutukan Allahu Azza wa Jalla kecuali Allah jadikan doa mereka sebagai syafaat bagi si mayit. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dan memposisikannya kepada jenis orang yang mestinya dia masuk neraka, tapi tidak jadi Allah masukkan dia ke dalam jannah disebabkan doa orang-orang yang mensolatinya dengan penuh keikhlasan, dan orang-orang tersebut adalah hamba-hamba Allah yang tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini sangat dianjurkan untuk memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah. Sebagaimana pula orang yang mensolati itu sendiri, maka pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping doa kita sangat diharapkan dan sangat berguna bagi si mayit. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Syekh menyatakan wasyafa'atu innama tutlabu minal ahya alqadirina 'ala ad-du'a. Syafaat itu diminta dari orang yang hidup dan dari orang yang mampu dan orangnya ada. Tiga persyaratan itu sudah kita rinci. Lantas kemudian barakallahu fikum si badu ini menyatakan wabillahi alaika, dan kami minta syafaat dengan Allah kepadamu wahai Rasul. Ini yang kemudian membuat Rasulullah marah besar. Naam. Ini bentuk tanaqqusun lillah, perendahan, pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan di sini ada sebuah faedah yang sangat penting, yaitu tentang ingkarul mungkar dan sikap keras terhadap orang yang bertindak buruk terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dikatakan, kata Syekh, hadza jahil, ini orang jahil, jangan dikasari, jangan dikerasi, jangan diingkari. Bukankah ini badui adalah seorang yang jahil? Tapi bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menunjukkan pengingkaran di waktu itu juga? Antum tahu hadis ini Rasulullah menyebutkan kalimat waihak, waihak, waihak pada tiga tempat. Apa artinya? Celaka kamu. Naam. Pada kalimat pertama, waihak, atadri ma taqul, kamu tahu yang kamu ucapkan. Ini satu. Waihak, celaka kamu. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Tidak diminta syafaat dengan Allah atas seorang pun dari makhluknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waihak atadri mallah, celaka kamu, tahukah kamu siapa itu Allah? Pengingkaran yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tujuannya disikapi seperti itu? Kata Syekh, li ajli an yartadi'a huwa wa ghairuhu, agar dia berhenti ataupun orang lain, sehingga barang siapa yang bertindak buruk terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia diingkari dan disikapi dengan keras, dan tidak ditinggalkan atau dibiarkan dengan alasan bahwa dia adalah orang yang jahil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, insyaallahu ta'ala kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.